بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan atau sebelumnya kita merujuk dulu sedikit tentang beberapa kaidah yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Terkait keumuman Syekh Muhammad Sa'id rahimahullah taala mengatakan bahwa sa'id umuri kain maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaji. Bahwasanya wasilah-wasilah sarana untuk mewujudkan suatu perkara itu dihukumi sebagaimana hukum tujuan perkara itu apa. Jadi maksud itu mempengaruhi hukum sarana yang digunakan. Akan tetapi tidak berlaku dalam semua kondisi. Ya, ada kalanya maksud itu tidak lagi berpengaruh terhadap sarana yang digunakan, terhadap wasilah yang digunakan. Walaupun maksudnya itu terpuji, maksudnya untuk mewujudkan sesuatu yang hukumnya wajib, tapi itu tidak berarti menghalalkan apa? Menghalalkan segala cara. Apa contoh? Maksudnya mewujudkan sesuatu yang wajib tetapi sarananya haram sehingga dia terlarang. Contohnya mencari wudu dengan air diambil dari itu. Wudu dengan air apa? Dengan air cucian. Air cucian. Contoh lain? Khilafah dengan kotak. Hah? Khilafah dengan kotak. Khilafah mewujudkan khilafah dengan memberontak. Mewujudkan khilafah dengan memberontak. Ya, secara dominannya memang belum pernah terjadi dalam sejarah pemberontakan yang hasilnya itu baik dan sebanding dengan korbannya. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Biasanya pemberontakan-pemberontakan menggunakan kekuasaan dan kekerasan itu faktornya sangat besar, seperti digolikannya Daulah Abbasiyah atau Daulah Umayyah bagi Umayyah oleh Daulah Abbasiyah yang korban sampai 600 ribu, dan juga pemberontakan yang terjadi di masa-masa dari Daulah Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah itu juga tidak pernah sebanding lah ya, antara masalah dengan masalahnya. Walaupun tidak berlaku mutlak, artinya ketika kaum muslimin memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa mengganti penguasa-penguasa yang non-muslim tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka tidak menjadi terlarang. Gitu. Tapi kalau sekedar berutang saja, nah ini tidak bisa digunakan. Contoh lain, yang dibalik juga tujuannya haram, caranya halal. Tujuannya haram. Sepintas masyru, tujuannya haram. Rampok buat sedekah. Ini tujuannya halal, caranya haram. Jadi yang namanya tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Ketika sudah ada nas syar'i yang melarang perbuatan tersebut, maka tidak boleh itu dijadikan sebagai sarana walaupun untuk mewujudkan tujuan yang terpuji. Kemudian ada sisi lain tentang pembagian wasilah menjadi tiga ya. Ada wasilah-wasilah yang memang dipastikan dia mewujudkan tujuan. Wasilah yang hukum sebab akibatnya itu pasti. Maka para ulama sepakat memberikan hukum sesuai sebagaimana tujuannya. Jadi wasilah yang memang berakibat terjadinya sesuatu, suatu tujuan, itu sepakat disamakan hukumnya oleh para ulama. Seperti wudhu atau thaharah untuk mewujudkan sholat, ya ini hukumnya sama. Kemudian juga bagian-bagian dari wudhu itu mau membasuh telapak kaki, kalau tidak sempurna, nah kalau tidak sampai sedikit mengenai betis, maka nggak akan bisa sempurna, karena mata kaki itu berbatasan langsung dengan betis kan. Jadi membasuh betis ini walaupun sebagian kecil itu merupakan wasilah untuk menyempurnakan pembasuhan telapak kaki sehingga hukumnya disamakan dengan membasuh telapak kaki. Ada lagi wasilah yang sifatnya cara mewujudkan tujuan. Nah, ini para ulama dia tidak bisa dihubungi sebagaimana hukum tujuannya. Karena sesuatu yang jarang itu diabaikan oleh syariat. Tidak diberi hukum tertentu. Contohnya dalam anggur. Karena ada kemungkinan tanaman anggur itu diperas dan dibuat jadi kompor. Ini kan sedikit persentasenya. Kebanyakan anggur itu digunakan untuk dimakan, konsumsi, dimakan oleh buah-buahan. Maka ini tidak bisa diharamkan gara-gara adanya peluang untuk disalahgunakan lagi. Contoh lain apa? Rumah makan jadi sarana pacaran. Ini termasuk yang jarang apa yang lumayan sering atau bahkan sering. Tergantung rumah makannya kayak apa tuh. Kalau cuma D lah mungkin. Mungkin juga kurang kecil jarang mungkin cuman jarang apa banyak itu masalahnya. Kalau jarang terjadi ya itu kita abaikan, tidak bisa kita semak-semak, tidak bisa kita hukumi dengan sesuatu yang jarang terjadi. Tapi kalau rumah makannya nyaman, ada ruangan-ruangan khusus, peluang untuk disalahgunakan ini tidak kecil, walaupun mungkin tidak dominan ya, tapi ada. Nah, ini biasanya menjadi perselisihan para ulama. Ada kemungkinan, cuman di bawah 50% atau di atas itu. Nah, yang ini jenis ketiga adalah yang walidnya biasanya wasilah ini bisa mengarah kepada sesuatu yang diharamkan. Nah, baru di sini terjadi perbedaan kalangan para ulama. Apakah wasilah ini dihukumi sama dengan hukum tujuannya atau tidak? Contohnya dua senjata saat terjadi perang. Perang saudara antara apa dulu? Kaum muslim. Kaum muslim sama kafir, sama-sama bersaudara, tapi dia kafir semua, ini lain cerita. Tapi kalau sama kaum muslimin, maka tidak boleh menjual senjata kepada mereka karena potensi besar senjata itu akan disalahgunakan. Jadi wasilah untuk sesuatu yang haram, yang mestinya kita hentikan perang saudara itu, bukan malah difasilitasi. Ini memang masih diperselisihkan ya oleh para ulama, tapi yang rujuk di sini adalah 70 ulama. Ini kita memberlakukan kaidah mencegah terjadinya hal-hal yang diharamkan. Pencegahan itu harus dilakukan. Kalau perlu dengan melarang sesuatu yang pada dasarnya tidak dilarang, tapi dia berpotensi menjadi sarana untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Mungkin ada pembahasan tambahan tentang apa itu ta'awun al-ithmi wal 'udwan ya, terbagi menjadi empat. Yang pertama apa? Menolong secara langsung dan dengan maksud untuk berbuat itu dosa maksiat. Contohnya memberikan khamr kepada pemabuk. Memberikan khamr kepada pemabuk. Langsungnya dari gimana? Dari siapa yang dikatakan langsung? Karena memberikannya. Karena khamr ini bisa langsung dipakai maksiat. Aku harus paham, langsung itu dari si mana? Karena barangnya ini langsung dipakai maksiat bisa, diminum selesai maksiat langsung. Jadi kalau air aqua kan tidak bisa langsung dipakai maksiat. Anggur tidak bisa langsung. Jadi kalau khamr itu langsung sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara diberikan dengan tujuan supaya dipakai mabuk. Tidak harus kepada pemabuk, kepada orang yang mau mabuk. Baru pertama kali atau baru pertama kali pemabuk, nanti konotasinya orang yang tidak biasa mabuk-mabukan ya. Minum khamr kepada orang yang mau minumnya. Kalau khamr ini tidak diminum, misalnya buat bahan bakar, tidak masalah. Buat bahan bakar ya, ini buat nyumet kompor misalnya, tidak apa-apa. Tapi ini minuman. Nah jelas tujuan dia adalah khamr ini supaya dipakai maksiat langsung dan bertujuan untuk maksiat. Hukumnya jelas. Yang kedua, tolong menolong secara langsung tapi tidak ada tujuan. Contohnya dagang khamr, dagang musik dengan tujuan cari faedah. Tidak ada keinginan sama sekali khamrnya ini atau alat musik ini dipakai untuk maksiat ya. Pokoknya cuma mencari keuntungan semata. Hukumnya haram juga, karena barang yang diperjualbelikan di sini adalah yang antum perlu pahami adalah kaidahnya ya. Jangan cuma contoh itu hanya aplikasi, tapi yang penting adalah kenapa kok ini termasuk yang dilarang. Pertama, barang yang diperjualbelikan tadi apa? Haram apanya? Buat dan fungsi barangnya maupun manfaatnya, fungsinya. Jadi dia tidak bisa dimanfaatkan kecuali untuk hal-hal yang haram. Atau zatnya memang sudah haram. Jadi bisa diaplikasikan seperti menyewakan juga bisa. Walaupun tidak jual, tapi dia menyewakan. Merental misalnya kaset-kaset yang dulu kaset, sekarang VCD. VCD porno. Ya. Menyewakan alat-alat musik. Menyewakan tempat-tempat hiburan. Tempat hiburan yang bukan kasino, tempat perjudian, sewaan. Tujuannya dia cuma cari pakai jatuh. Hatta yang nyewa nggak dipakai apa-apa, tidak masalah. Yang penting ini teman pelaku. Temannya seperti itu. Menyewakan atau jualan buku-buku yang berisi pemikiran-pemikiran yang berbahaya, Marxisme, komunisme, buku tentang liberalisme misalnya. Tujuan dia hanya untuk cari faedah. Ini tidak ada manfaat banyaknya, kecuali kalau yang beli memang khusus orang-orang yang ingin membantah. Tapi biasanya tidak seperti itu. Jadi ini termasuk hal yang hukumnya sama, walaupun tujuannya tidak menolong terjadinya perbuatan maksiat, tapi karena manfaatnya itu adalah manfaat yang terlarang, maka dia disamakan. Yang ketiga, maksudnya ada maksudnya tapi tidak secara langsung. Jadi barangnya ini tidak bisa langsung digunakan maksiat, tapi tujuan dia supaya dipakai maksiat, seperti memberikan uang pada orang pecandu narkoba supaya diberikan narkoba dan sebagainya. Ini juga halnya keempat, tidak ada maksud. Nah, contoh globalnya adalah jual beli, sewa menyewa, muamalah antara muslim dengan kafir, antara muslim yang baik dengan orang yang fasik. Selama akad-akadnya masih syar'i dan hukum akad itu sendiri jasa atau barangnya adalah jasa dan barang yang mubah, walaupun dia bisa disalahgunakan, tapi selama itu tidak menjadi sesuatu yang sifatnya dominan penyalahgunaannya, maksimal 50-50 lah. 50-50 ya, ada kemungkinan dipakai untuk yang boleh, yang halal mubah, ada juga kemungkinan disalahgunakan. Dan tujuan kita semata-mata bukan untuk supaya disalahgunakan, tapi supaya digunakan dengan semestinya. Maka ini mubah. Pokoknya jualan pakaian kepada orang-orang seperti ini, pakaian dalam, ya, kecuali kalau jualan di pantai dari lain, kan perluan untuk bisa menggunakannya agak tinggi. Lihat-lihat juga, tidak semua pantai itu juga tidak siapa yang pilih, kemudian di daerah mana itu terjadi. Hukum asalnya pakaian dalam itu boleh dijual, karena manfaatnya tidak semuanya haram kan, banyak pakai, bahkan lebih banyak dipakai dengan cara yang mubah, bukan dengan cara yang haram. Baik. Nah, berikutnya adalah rahimahullah wal khata'u wal ikhra'u wal niskanu asbatahu ma'fu bina rahmanu. Khata' ketidaksengajaan, paksaan dan lupa itu digugurkan oleh Allah. Khata' maksudnya bisa dua macam ya. Khata itu lawan dari sholat, salah, atau khata dengan pengertian tidak disengaja. Nah, ini yang kita maksud di sini. Jadi bukan yang khata lawan dari sahih, tapi khata lawan dari ada khata ada am. Khotok untuk ambil, kalau ambil itu sengaja, ini khotok ya sengaja, tidak ada maksud. Yang dimaksud di sini sesuatu yang dilakukan karena tidak sengaja. Apalagi ikroh, paksaan atau antisian karena lupa, ini tidak berdosa. Dosanya dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah oleh saling menggunakan lima akhtok tubih wala khidmat ta'amadah suhu tidak berdosa terhadap hal-hal yang tidak kalian sengaja. Tetapi dosa itu adalah bagi yang disengaja dalam hal ini. Itu surat Al-Ahzab ayat 5. Ada lainnya di surat Al-Baqarah 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ada nisyan, ada khotak di sini. Ya Allah, janganlah Engkau mengadab kami, menghukum kami kalau kami lupa atau enggak sengaja. Dalam hadis dari Qudsi, ketika Nabi membacakan ayat ini, Allah menanggapi qad fa'altu. Aku telah melakukan. Ya, ini maksudnya Allah tidak akan menghukum, tidak akan menyiksa orang-orang yang berbuat kesalahan karena tidak sengaja atau karena lupa. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bin Hilal Al-Tirmidzi, walaupun sanadnya dhaif, tapi maknanya ini diterima oleh para ulama. Inna Allah tajawaza li 'an ummati al-khata' wal nisyan wa mastaghfiru 'alayh. Allah itu memaafkan bagi umatku hal-hal yang dilakukan oleh mereka karena tidak sengaja atau lupa atau karena mereka dipaksa. Terkait dengan dipaksa ini juga ada perinciannya. Semua itu ada perinciannya, lupa dan tidak sengaja itu ada perinciannya. Walaupun dari sisi dosa itu tidak dicatat sebagai dosa, tapi bukan berarti tidak ada konsekuensi sama sekali ya. Asalkan selama perbuatan yang dilakukan karena ketidaksengajaan tadi itu tidak menimbulkan kerusakan, maka memang tidak ada konsekuensinya. Terkait dengan dirinya sendiri misalnya, puasa, lupa minum air, tidak apa, lupa. Asalkan air miliknya dia. Tapi kalau airnya miliknya orang lain, dia harus ganti. Kecuali kalau diikhlaskan oleh orang lain. Mikir mobil, tidak sengaja nyerempet pagar rumahnya orang. Rumahnya rumah orang lain. Secara dosa dia tidak dosa. Tapi kerusakan yang dia timbulkan ini tidak berarti kemudian tidak ditanggung. Tetap dia harus tanggung jawab. Karena itu haknya orang lain. Tapi kalau yang bersangkutan memaafkan itu tidak masalah. Tapi kalau tidak, maka dia harus dan dirugi atas kerusakan yang dia lakukan walaupun dia tidak sengaja. Dipaksa ini juga ada perinciannya. Tidak semua paksaan itu dianggap muktabar. Jadi untuk hal-hal yang tidak sengaja di sini bisa terbagi menjadi dua ya. Pertama, ketidaksengajaan yang menimbulkan kerusakan pada harta orang lain, padahal yang bersangkutan ini secara syar'i dia diizinkan. Ya, ini menimbulkan kerusakan pada milik orang lain, tapi secara syar'i dia sudah diizinkan untuk melakukan tindakan tertentu. Contohnya biar lebih jelas, dokter yang operasi kemudian gagal operasinya, bukan dengan disengaja, tidak. Ya. Atau dokter ini ya kurang baik atau jelek atau salah dalam mendiagnosa. Dia sudah berusaha mendiagnosa, menurut analisa dia ini sakitnya begini, kemudian diberi obat seperti itu, ternyata salah tanpa ada maksud sama sekali, tanpa ada kesengajaan, maka dalam hal ini dia tidak dikenai tanggungan, tidak dari dikenai pohon. Pohon itu alias misalnya yang mungkin mengakibatkan meninggalnya tidak dikenai diat, seperti kalau orang yang membunuh dengan sengaja ya, atau seperti orang yang membunuh tanpa ada izin secara umum. Kalau orang mau berburu, ya, orang mau berburu itu kan tidak diizinkan untuk menembak manusia. Ketika yang terkena manusia karena dia. Tapi kalau dokter, dia sudah diizinkan memang untuk mengobati pasien ini, untuk operasi misalnya, dokter bedah. Jadi izinkan secara sehari untuk operasi. Operasinya dan berhasil mati dia. Jadi enggak jamin apa-apa. Karena secara sehari sudah mendapatkan izin. Demikian juga orang yang diangkat sebagai wakil. Wakil ini diberi hak untuk menggunakan milik majikannya, milik bosnya. Dia wakilnya bos misalnya. Wakilnya si pembunya, si pemilik barang. Sudah, kamu pokoknya pengelola harta ini. Ini juga ketika dia melakukan sesuatu yang tidak dia sengaja, misalnya mobilnya dipakai untuk rental, rental itu bisa menguntungkan, ternyata malah ditabrak orang. Bukan karena sengaja, tapi dia sudah berusaha untuk sesuai prosedur dan dia mendapatkan izin di sini untuk menggunakan barang tersebut. Ternyata terjadi disalahin sama orang lain, diserempet, maka dalam hal ini tidak menanggung karena sudah ada izin atau wakalah dari itu. Jadi secara umum ketika syariat memberikan dia izin, maka dia tidak lagi bertanggung jawab, asalkan ini penting, asalkan dia melakukan sesuai dengan yang diizinkan, ya, prosedural, dan tidak ada maksud. Misal orang dipinjami mobil, boleh ini kamu pakai Jakarta misalnya, maka izin ini secara tersirat adalah merupakan isyarat bahwa dia tidak menjamin mobil ini selagi itu dimanfaatkan sesuai dengan yang diizinkan. Tiba-tiba dinamo akinya rusak, dia pakai dengan pemakaian yang sesuai dengan yang diizinkan, tahu-tahu ada yang rusak, dia tidak perlu mengganti. Tapi ketika mobil ini dipakai, misalnya pakai mobil ini untuk mengangkut buku Surabaya, ya, buku-bukumu kalau mau angkut silahkan angkut, sama dia dimuati apa misalnya kelapa sawit, dimuati semen, tahu-tahu shock breakernya rusak satu. Nah, dia bertanggung jawab di sini karena izinnya tidak seperti itu. Izinnya khusus untuk angkut buku dengan muatan yang wajar lah, yang diizinkan. Mobil dipakai untuk pemakaian wajar, sama dia dibuat kepot-kepotan, nyerempet, penyok sana penyok sini. Nah, di sini dia bertanggung jawab. Atau jadi ada sifatnya tanggung jawab ini, jaminan itu, ganti rugi itu diberikan karena seseorang melanggar sesuatu yang terlarang baginya. Bisa juga karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib dia lakukan. Contoh, dipinjami mobil, diparkir gak dikunci. Nah, di sini dia tanggung jawab kalau mobilnya hilang. Atau parkirnya ini di posisi yang bahaya, rentan diserempet, agak nengah ke jalan. Atau dia tidak mengecek hal-hal yang harus dicek terlebih dahulu ketika mau dipakai untuk perjalanan jauh, tekanan bannya kayak, atau apa misalnya air radiatornya, atau apa misalnya lampunya. Ini kan wajib, pastinya dia periksa dulu. Ini untuk perjalanan jauh, kira-kira layak pakai enggak? Kalau belum layak pakai ya dia harus laporkan kepada yang punya kendaraan, ini perlu diperbaiki, ini. Atau dia menyetir tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, lampu merah tidak berhenti, lonong aja. Dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas adalah kewajiban ini. Dia melanggar batas kecepatan yang diizinkan, ya. Dan semisalnya, ini harus dicatat. Tidak bisa semata-mata saya sudah dipinjemin kok, saya nggak tanggung jawab. Asalkan kewajiban kamu terkait penggunaan kendaraan sudah dipenuhi dan tidak ada hal-hal yang terlarang yang dilakukan, maka dia bisa bertanggung jawab. Tapi kalau ada salah satunya, apalagi kalau dua-duanya, jadi tetap bertanggung jawab. Tapi ada kalanya ketidaksengajaan ini dilakukan oleh orang yang memang secara syar'i belum mendapatkan izin. Secara syar'i belum mendapatkan izin. Maka di sini ada tanggungannya. Ini berdasarkan hanya ada satu pendapat, tidak ada pendapat lain dalam hal ini. Asalkan dia belum mendapatkan izin, terus menimbulkan kerusakan, misal belum diizinkan pinjam barangnya orang, dipinjam rusak. Harta rusak itu sangat tidak wajar misalnya. Motor baru gres punya temannya, dia belum minta izin, motor dipakai baru 50 meter, bannya lepas satu belum. Tanggung jawab. Yang baru kres, harta baru kres, apapun bentuk kerusakan, karena dia dari awal tidak dapat izin secara syar'i. Jadi semua kerusakan yang dia timbulkan, walaupun tidak sengaja, ya, kalau sengaja kan ya sakit deh, ya, maksud sengaja lepas motor apa ban motor di tengah jalan. Harta sengaja atau tidak sengaja, tetap dia bertanggung jawab, karena tidak ada izin secara syar'i terlebih dahulu. Demikian juga contohnya adalah tindak aniaya. Orang tidak punya wewenang apa-apa, dia bercanda misalnya sama temennya, cubit, leleh dicubit itu bagian yang vital ya. Padahal cuma bercanda, tidak ada maksud untuk apalagi sampai membunuh ya, atau sampai melukai. Tapi kebetulan di bagian itu adalah ada luka yang sangat berbahaya ketika itu dicubit misalnya. Ini misal aja ya. Kemudian dia sampai menderita gara-gara itu, tanggung jawab. Yang bebas dari tanggung jawab itu adalah kalau tidak tersangkut pautnya dengan manusia, semata-mata dosa adalah dia dengan Allah saja, tidak ada unsur merugikan orang lain, melanggar hak orang lain, merugikan harta atau jiwa orang lain atau kehormatan orang lain, maka ini ya bisa langsung dimaafkan selagi tidak ada maksudnya. Seperti orang yang tadi misalnya puasa, dia lupa, dia minum air, dia lupa, dia makan, contohnya seperti itu. Hanya saja kesalahan di sini ketika walaupun dia tidak merugikan orang lain, akan tetapi ada sesuatu yang hilang atau sesuatu yang berkurang atau bahkan habis pada dirinya sendiri. Contohnya orang yang sedang ihram, kan dia nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Dia lupa potong kukunya. Nah ini namanya mengurangi sesuatu, menghilangkan, mengurangi. ada ikhlas bahasa ini ada kerusakan yang dikumpulkan berupa berkurangnya buku yang mestinya tidak boleh dia boleh walaupun dia adalah bukunya dia sendiri. Nah di sini beda dengan orang yang kesalahannya ketika ikhram hanya sekedar nutupin kepala pakai peci misalnya atau kain ikhramnya dia kerudungkan. Ini kesalahan ketidaksengajaan tapi tidak mengurangi apa-apa. Kalau tidak sengajanya itu adalah menjabuti rambut atau potong kuku, nah ini ada sesuatu yang berkurang pada badannya dia. Ini diperkisirkan oleh para tua. Ada boman apa enggak? Ada fidyah apa enggak? Ada kafaronya enggak? Saya pendapat yang pertama tidak wajib membayarkan boman alias dan disitu karena Allah berfirman ya Rabbi Allah taqul sayyida wa qurum man qatala minkum amilan fa jazaa minkum ma qatala minan na'am. Di sini terkait dengan pelanggaran yang terjadi saat seseorang itu ihram yaitu berupa membunuh binatang buruan. Kata Allah la taqul sayyida wa qurum apa namanya? وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ. Barang siapa di antara kalian membunuh binatang buruan tadi mutaammidan artinya dengan sengaja, maka dia wajib membayarkan ganti-nya. Makhumnya kalau tidak sengaja tidak wajib. Binatang buruan ini binatang liar, miliknya Allah bukan milik seseorang. Dari sini mereka mengatakan selagi itu tidak sengaja tidak ada tanggung jawab apa-apa, istighfar saja. Jadi mereka mengkiaskan atau menyimpulkan dari ayat ini dengan mafhum mukhalafah, kesimpulan terbalik. Pendapat yang kedua tetap walaupun itu bukan milik orang lain, miliknya Allah atau milik dirinya sendiri, tapi kalau sifatnya mengurangi, menghabiskan, merusak, tetap dia terkena kafarah atau terkena jaminan yang harus dia bayar. Dan mereka ada banyak di sini, diantaranya ayat Al-Nisa ayat 92 wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja, tetap dia harus membayar kafarah berupa memerdekakan seorang budak. Walaupun itu tidak sengaja. Walaupun di sini juga enggak kalau 100% karena yang kita bahas ini enggak berkaitan dengan milik orang lain. Kalau membunuh orang itu kan nyawanya orang kita hilangkan. Mereka juga berdalil dengan hadis. Ketika Nabi SAW ditanya tentang orang yang membunuh di dalam buah yang namanya hyena atau hyena, itu bahasa Arabnya dobo. Dobo itu termasuk binatang yang halal untuk dimakan. Itu termasuk binatang yang halal untuk dimakan. Masalah mau makan apa enggak itu urusan lain, tapi halal gitu. Pengecualian dari binatang-binatang buas itu adalah dobo. Ada hadis yang mengatakan hadisnya sahih. Wajib dobori di caption lima di itu menentukan balasan orang yang membunuh hyena ketika ihram itu dia harus ngijoli pakai apa? Ngijolinya pakai kambing jantan. Nah, para ulama mengatakan aturan ini berlaku umum meliputi pemburu yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Pokoknya dia dalam keadaan ihram dia membunuh itu, ya, membunuh dobo. Jadi misalnya dikira anjing mau nyerang dia, tembak ternyata binatang buruan ini, sudah terlanjur mati. Nanti tidak membedakan, tidak merinci di sini. Pokoknya menewaskan itu harus ganti berupa gash, itu mbak jantan. Adapun firman Allah di ayat Al-Maidah, "Wa man qatala minkum mutaammidan fajazaa'uhu mithlu ma qatala minan na'am." Bagaimana maksudnya? Bagaimana cara menjawab dalilnya kelompok pertama yang tidak mewajibkan kafarah kecuali kalau sengaja? Di situ kan Allah mengatakan siapa yang membunuhnya dengan sengaja maka dia wajib. Ayatnya enggak bahas kan? Kalau enggak sengaja wajib apa enggak? Enggak dibahas kan sama ayat? Enggak, cuma difahami. Kalau yang sengaja diwajibkan, mereka memahami berarti yang enggak sengaja enggak wajib. Itu bukan nas ayat, tapi itu mafhum. Kalau nasnya kan enggak bilang begitu. Nasnya hanya bilang yang sengaja dia wajib. Bagaimana cara menjawab? Kenapa kok ada kata-kata sengaja di situ? Kata mereka yang berpendapat dengan pendapat kedua, muta'amidan dalam ayat itu maksudnya bukan sebagai syarat. Syaratnya harus sengaja, bukan. Tapi ini merupakan kata-kata yang maksudnya untuk mengecam perbuatan tersebut. Kalau sampai sengaja itu memang lewat batas ya. Sudah dilarang kok sengaja dia melanggar larangan, maka kamu wajib membayar jazanya. Ya, jadi tidak dalam rangka supaya difahami secara terbalik. Artinya kata-kata sengaja itu bukan sebagai syarat. Kalau ada syarat ini terwujud, kamu enggak, bukan begitu. Tidak semua ungkapan itu bisa dipahami seperti itu. Contoh. وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Barang siapa yang minta-minta kepada selain Allah tanpa dia memiliki bukti bahwa yang selain Allah itu bisa diminta-mintai, maksudnya orang yang berbuat syirik dan dia tidak punya bukti yang membenarkan kemusyrikannya, apa ini syarat? Harus punya bukti kemusyrikan itu baru bisa dianggap benar. Nah, ini bukan dalam rangka menjelaskan perbuatan ini dengan syarat ini baru hukumnya begini, bukan. Ya, tapi ini untuk menjelaskan bahwa semua orang yang berbuat syirik itu tidak punya bukti mereka di hadapan Allah. Contoh, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Atau bukan itu ya. Contoh lainnya adalah wala ta'kulur riba mu'afan mu'afan. Jangan kalian memakan riba yang berlipat ganda. Apakah bisa disimpulkan kalau enggak berlipat ganda enggak apa-apa? Enggak semua. Enggak semua teks itu bisa diambil kesimpulan terbalik seperti itu. Ada kalanya itu hanya menggambarkan sesuatu yang biasa terjadi di zaman itu. Nah, ini nggak boleh kita simpulkan dengan simpulan terbalik. Ada kalanya itu untuk mengecam. Nah, mereka menjawab dengan jawaban seperti itu. Baik, kita lihat dulu nanti kita sambung kembali. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas bisa menguatkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa harta itu rambutnya sendiri, tetapi karena sudah dicukur tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi karena kafara. Dan di sini kan sifatnya disatukan antara khata, nisyan dan ikrah. Tidak sengaja, lupa atau terpaksa. Satu dalam satu rangkaian dengan hukum yang disamakan juga dimaafkan. Maksudnya dimaafkan tidak ada dosa, tapi tidak berarti tidak ada kafarahnya. Itu terkait tidak sengaja atau lupa. Adapun keterpaksaan maksudnya adalah kondisi yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Sesuatu yang tidak dia inginkan sebetulnya. Ikrah ini keterpaksaannya ada dua. Ikrah keterpaksaan tanpa punya pilihan sama sekali. Dipaksa dan pilihannya cuma satu. Enggak ada pilihan lain. Dan dia sama sekali tidak ada keinginan untuk melakukan hal yang dia dipaksa untuk melakukan. Contohnya, orang yang dilemparkan dari tempat yang tinggi tanpa bisa menyelamatkan diri. Ini sama sekali dia diikat atau dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Bisa dia pilih gak jatuh, dijatuhkan. Ini tidak punya pilihan dalam kondisi terikat. Dan ada orang senang dijatuhkan? Tidak ada. Jadi sama sekali tidak punya pilihan dan tidak ada keinginan sama sekali. Ini tidak akan berkonsekuensi apa-apa. Tidak bisa dia dianggap sebagai orang yang bunuh diri misalnya. Walaupun nanti dia jatuhin orang, orang yang jatuhin mati, dan dia mungkin dia ingin hidup selamat ya, tapi yang jatuhin mati ini juga dia tidak bertanggung jawab sedikit pun, karena dia gak punya pilihan sama sekali. Baik. Ini istilahnya ikrah mulji, menurut jumhur ulama, paksaan yang memang tidak ada kesempatan sedikit pun untuk dihindari. Dan ini menjadikan orang ini terlepas dari takdir, tidak ada konsekuensi hukum atas perbuatannya dia, tidak ada dosa, tidak ada jaminan kalau dia merusakkan barangnya orang lain atau menimbulkan orang lain mati, itu sama sekali tidak ada jaminan. Syaratnya apa? Pertama, dia tidak punya pilihan lain dan tidak ada keinginan sedikit pun dalam dirinya untuk dipaksa seperti itu. Nah, ikrah yang kedua ini, atau paksaan yang kedua, adalah paksaan yang masih diiringi dengan adanya pilihan lain. Contoh, orang dipaksa, kamu bunuh atau dibunuh. Pilih mana? Bunuh si fulan muslim atau kamu yang saya bunuh? Dia punya pilihan enggak di sini? Punya. Imma dia bunuh atau dibunuh. Ini namanya dia masih diberi pilihan. Atau misalnya pukul si fulan atau kamu yang saya pukul. Jangan, ada pilihan, memilih berbuat atau memilih tidak berbuat. Ini menurut jumhur ulama namanya ikrah ghairu mulji, pemaksaan yang tidak benar-benar maksa, maksudnya masih ada peluang untuk tidak berbuat. Nah, ini ini kita bagi menjadi dua. Pertama, ancamannya adalah berupa pembunuhan, eksekusi. Kalau tidak begini, kamu saya bunuh misalnya, atau kamu saya potong tangannya, saya potong kakinya, saya potong lidahnya. Tapi tidak sampai mati. Bunuh jelas, dihilangkan nyawa ini, disiksa, tidak sampai ke tingkat eksekusi. Nah, kalau seperti ini, maka dalam kondisi tertentu, ketika yang dipaksa itu ancamannya seperti itu, dilihat dia dipaksa untuk apa. Kalau dipaksa untuk bunuh orang yang tidak boleh dibunuh, tetap tidak boleh ya bunuh. Tapi kalau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang lebih ringan dari pembunuhan, maturatnya lebih ringan dan bukan berkaitan dengan orang lain ya. Misalnya kamu curi hartanya dia atau kamu saya bunuh. Nah, mencuri di sini madarat memang, tapi itu lebih ringan dibandingkan dengan kalau dia dibiarkan dibunuh. Maka dalam hal ini kalau dia mencuri itu secara syar'i dia tidak berdosa karena itu paksa dia. Itu kalau dia paksa untuk bunuh orang lain tidak boleh, karena nyawanya dia tidak lebih berharga daripada nyawa orang lain. Dalam Islam pun nyawa dianggap sama. Al-Muslimun tadaka bau bima umum mulia saat ini matiim adna. Kaum muslimin itu darah mereka setara semua, tidak ada yang lebih mahal darahnya. Jadi kalau tadi yang berlaku tadi, kalau dipaksa misalnya kamu minum khamr mabuk, atau kamu saya potong telinganya. Potongnya telinga seseorang dibandingkan dengan disuruh mabuk, itu madharatnya lebih besar kalau dipotong telinganya. Dan misalnya dalam hal ini dia tidak berdosa. Atau paksaannya tidak dengan pemotongan anggota badan maupun pembunuhan, tapi dipaksa dengan dipukul, penjara. Nah, ini namanya paksaan yang juga tidak darurat, paksaan yang reumulcik. Jadi ancamannya sendiri tidak terlalu berat sebagaimana ancaman-ancaman yang pertama. Nah, untuk mengatakan bahwa orang yang dipaksa dengan paksaan jenis kedua ini terlepas dari dosa, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kapan seseorang yang dipaksa, kalau kamu gak begini kamu saya pukuli, atau kamu saya penjara, atau kamu saya permalukan di depan umum, atau kamu saya denda sekian. Kapan ya ancaman-ancaman ini menjadikan seseorang boleh melakukan hal-hal yang terlarang tadi tanpa berdosa? Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, si pengancam dapat ya benar-benar bisa mewujudkan ancamannya. Jadi ancamannya bisa diwujudkan oleh yang mengancam. Contohnya yang ancam memang orang punya kekuatan untuk seperti itu. Kalau tadi kamu saya penjara, dia itu siapa? Pak RT misalnya. Pak RT tidak bisa masuk ke dalam penjara. Misalnya yang ancam anak kecil, yang kecil orang dewasa, ya, ini enggak berlaku ancaman seperti itu. Jadi yang ancamnya harus real. Kamu saya bunuh, dia enggak bawa apa-apa, enggak bisa bela diri, tangan kosong. Bunuh pakai apa? Enggak ada apa-apa di situ. Senjata enggak bawa. Nah, ini berarti masih ancaman-ancaman palsu ini. Kalau kamu saya pukuli loh, dia ngomongnya dari jauh. Nah, percuma, enggak bisa juga. Ngomong beli kok dari jauh. Yang kedua, yang diancam tidak bisa membela diri, tidak bisa menolak ancaman tersebut. Yang ngancam serius dan mampu mewujudkan, yang pertama itu. Yang kedua, yang diancam tidak bisa menolak ancamannya. Contohnya, kamu berbuat begini atau kamu yang saya pukuli. Tapi dia bisa kabur, dia bisa lari. Saya menghindar dari pukulannya orang ini. Nah, dia gak boleh melakukan apa yang diancamkan karena dia masih bisa menolak. Yang ketiga, ada dugaan kuat pada diri orang yang diancam. Adanya dugaan kuat pada diri orang yang diancam bahwa si pengancam akan mewujudkan ancamannya. Bahwa si pengancam akan mewujudkan ancamannya. Jadi kalau masih kecil kemungkinannya, walaupun dia mampu mewujudkan, tapi kayaknya tidak mungkin sih. Ya sambil mengganti kayak gitu, ini cuma menggertak saja ini. Contohnya dia tidak pernah dikenal tega seperti itu, tidak pernah. Nah ini lain. Tapi kalau memang dia ini sudah dikenal tega orangnya dan diduga kuat dia benar-benar serius dalam menjatuhkan ancaman tersebut, maka ini menjadi pertimbangan. Yang keempat, yang terakhir ini, ancamannya itu segera direalisasikan, bukan ancaman kemudian nanti. Jadi dia mengancam dengan segera akan mewujudkan ancaman tersebut. Karena kalau nanti ada tenggang waktu, ya tidak bisa dilaksanakan sekarang, ancamannya nanti. Belum tentu. Tapi kalau dia segera akan melaksanakan ancaman tersebut, maka ini bisa menjadi pertimbangan. Menurut jumhur ulama, kalau ancaman-ancaman tersebut memenuhi syarat-syarat ya, yang keempat tadi itu, maka jumhur berpendapat apa kira-kira masih bertanggung jawab tidak orang yang diancam ini, ataukah bebas dari tanggung jawab? Sebaliknya, tanggung jawab. Kalau jumhur ulama, ya ini nggak ijma enggak ya, tapi mayoritas ulama tetap mengatakan orang yang diancam ini tetap bertanggung jawab. Karena dia masih punya ikhtiar, dia masih punya hak pilih. Dia bisa melakukan dan bisa juga tidak melakukan kan? Bisa. Sedangkan sebagian ulama mengatakan ketika itu dia tidak lagi bertanggung jawab, dia enggak ada dosa, enggak ada ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut mereka, alasan mereka adalah alasan logika juga, yang namanya paksaan itu menjadikan seseorang tidak punya niat lagi, niat atau kesengajaan di situ. Nah, buah dari perbedaan pendapat ini apa? Apakah ada efeknya? Contohnya orang yang dipaksa untuk sholat atau dipaksa untuk masuk Islam, kemudian dia niatkan sholat itu tapi untuk cari keridhaan Allah, kira-kira sah nggak sholatnya? Dia dipaksa, tapi dalam sholat itu dia niatnya mencari keridhaan Allah, sah nggak? Nah, berarti yang namanya paksaan itu tidak selamanya menghilangkan niat. Alasan mereka terbantah dengan contoh kasus seperti ini. Orang yang dipaksa untuk masuk Islam, akhirnya dia masuk Islam beneran, sukarela, walaupun sebabnya dia dipaksa. Sah tak masuk Islamnya? Sah. Berarti tidak selamanya terpaksa itu menghilangkan niat dan hak pilih itu sendiri. Tapi kalau menurut Mu'tazilah, orang-orang yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama di sini, itu menghilangkan. Tidak sah itu sholatnya, tidak sah itu masuk Islamnya. Jadi yang menyelisih jumhur ulama adalah Mu'tazilah. Kalau ahli sunnah adanya sepakat dalam hal ini. Kita ya. Ini mungkin kita katakan sampai di sini dulu. Jadi poin masalah lupa kita bahas di pertemuan berikutnya.